السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، كتاب مسلم بهش كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، عليه الحافظ ابن حجر ابن رجب الحنبلي رحمه الله. Sampai pada ucapan beliau apa yang diriwayatkan oleh beliau tentang mempelajari ilmu-ilmu selain Quran wa Sunnah. Dikatakan, pelajarilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Pelajarilah nasab-nasab kalian, sehingga kalian bisa tahu bagaimana bersilaturahmi dan siapa saja yang masih ada hubungan kerabat dengan kalian. Sebatas itu, cukup. Pelajarilah ilmu bahasa Arab, sekedar agar engkau bisa mengerti kitabullah Al-Quran, kemudian selesai. Pelajarilah ilmu tentang bintang-bintang sekedar untuk mengetahui arah mana timur mana barat, dan kemudian mengetahui kemana kiblat salat kita. Selesai. Teman tahu. Dikatakan dalam riwayat dari Mus'ir an Muhammad ibni Ubaidillah qala qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berkata Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu minan nujumi ma ta'rifuna bihil qiblah wat tariq. Pelajarilah ilmu tentang bintang-bintang sekedar kalian bisa mengetahui kiblat dan mengetahui arah jalan. Mengetahui arah. Karena disebutkan dalam Al-Quran, wabin najmi hum yahtadun, wabin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing ke arah yang benar. Inna khairuddin a'azakumullah, bintang-bintang kata Allah bisa mengarahkan kamu tahu mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan dengan mempelajari bintang. Ada bintang ini tanda bahwa ini arah timur, ada bintang itu berarti tanda itu adalah arah barat, dan seterusnya. Ini bisa. Wabin najmi hum yahtadun. Dan itulah salah satu dari tiga fungsi bintang-bintang. Apa tiga fungsi bintang-bintang? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang memiliki faedah-faedah, memiliki fungsi. Di antaranya Allah katakan, laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami telah hiasi langit-langit dengan bintang-bintang, kata Allah. Berarti fungsi pertama bintang adalah hiasan langit. Yang kedua, wabin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing ke arah-arah yang mereka inginkan. Ini tahu mana timur mana barat. Ini fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa diciptakannya bintang-bintang rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Kata jin-jin yang suka mencuri bintang di langit, Allah kisahkan kisahnya, ucapan mereka, kunna nasma'u aw dikatakan kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'a faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Katanya para jin tadi, wa anna kunna naq'udu minha lis-sam'a, kami dulu pernah duduk-duduk di langit-langit sana untuk apa? Lisema, untuk mencuri-curi pendengaran pembicaraan malaikat. Oh, ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begitu. Ketika Allah perintahkan, disampaikan kepada malaikat, malaikat menyampaikan kepada yang lainnya, dicuri beritanya oleh jin, kemudian disampaikan kepada dukun-dukun. Tetapi faman yastami'il ana yajud lahu shihaban rasada. Tetapi barang siapa yang mendengarkannya sekarang, maka niscaya akan mendapatkan shihaban rasada, akan mendapatkan lemparan-lemparan bintang yang diarahkan kepada mereka. Ini setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka pencuri-pencuri pendengaran di langit dilempar dengan bintang-bintang. Berarti apa saja fungsi bintang-bintang? Allah ciptakan, Allah ciptakan sebagai hiasan langit, Allah ciptakan sebagai petunjuk arah, petunjuk arah. Dan yang ketiga, Allah ciptakan sebagai pelempar-pelempar syaitan. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau begitu, karena Allah sebutkan wa bin najmihum yastadun, maka kata Umar bin Khattab, silakan pelajari bintang-bintang boleh, tetapi sebatas untuk mengetahui arah dan untuk mengetahui kiblat. Wa kana an-nukha'i la yara ba'san an yata'allama ar-rajul min an-nujumi ma yahtadi bihi. Demikian pula dikatakan, diriwayatkan dari an-Nukha'i rahimahullah. Beliau berpendapat tidak mengapa untuk mempelajari ilmu perbintangan, kalau untuk mengetahui mayah tadibi, untuk mengetahui arah-arah agar mereka tidak tersesat di lautan, atau tidak tersesat di padang pasir, atau tidak tersesat di tempat-tempat yang mereka tidak tahu arah. Demikian pula dikatakan, rakhasa fi ta'limi manazil al-qamar Ahmad wa Ishaq. Demikian pula Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah, mereka menganggap boleh untuk mempelajari manazilul qamar, untuk mempelajari tempat-tempat berhentinya bulan, atau sesungguhnya bukan tempat berhentinya, di mana perjalanan bulan. Kalau tanggal segini ada di sini, kalau tanggal 2 ada di sini, tanggal 3 ada di sini, tanggal 4 ada di sini, tanggal 5 ada di sini, sampai satu bulan penuh. Dan ketika ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW tentang bintang, tentang bulan, bagaimana dia dari mulai besar, kecil, kecil, kecil, kecil, sampai hilang, kemudian muncul lagi, kecil, kecil, membesar, membesar, sampai sempurna, setelah sempurna mengurang lagi. Ma balul hilal, kata mereka, ya Rasulullah, ada apa dengan bulan ini, kenapa begini, kenapa begitu? Maka dijawab oleh Allah SWT, min fawqi sab'i samawat. Allah turunkan wahyunya menjawab pertanyaan mereka. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang bulan-bulan sabit sampai sempurna kemudian kembali lagi menjadi bulan sabit. Dijawab oleh Allah Ta'ala, qul hiya mawaqitu lin-nas. Katakan, itu adalah sebagai tanda-tanda waktu untuk manusia. Sebagai waktu, mawaqit. Ini waktunya berpuasa, ini waktunya berhari raya, ini waktunya haji, ini waktunya mawaqitul linnasi wal hajj, waktu manusia, dan juga untuk waktu-waktu haji dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah ketika melihat hilal, dan juga kalian berhari rayalah ketika melihat hilal. Berarti boleh atau tidak boleh mempelajarinya? Boleh. Untuk membantu kamu mempraktekkan perintah Rasulullah SAW melihat hilal. Kalau tidak tahu manazilul qamar, tidak mengetahui tempat-tempat bulan di tanggal sekian-tanggal sekian, kamu mungkin melihat hilalnya ke sana arahnya. Ditungguin keluarnya. Ternyata keluarnya dari belakang kamu. Iya, kan? Karena gak tahu. Oh, gak ada. Karena enggak terlihat hilal, maka kita sempurnakan bulan Syaban. Ternyata di belakang kamu hilalnya. Ini bahayanya. Atau kamu lihatnya ke samping kiri dan samping kanan. Atau kamu lihatnya ke atas. Tunggu, ternyata ada di bawah. Sehingga perlu pula mempelajari manazil al-qamar, tempat-tempat bulan-bulan tadi, tetapi sekadar hanya untuk mengetahui mawaqit, waktu masuknya puasa, waktu masuknya Ramadan dan seterusnya, waktu masuknya Eid. Rakhasa, diberi rukhsah, dibolehkan untuk mempelajarinya. Dinukil yang demikian dari Harb wa zada Ishaq, dan ditambah oleh Ishaq bin Ruhuya dengan kalimat wa yata'allam min asma'in nujumi ma yahtadi bihi, dan boleh mempelajari nama-nama bintang tadi kalau hanya untuk mempelajari arah-arahnya. Kalau ada bintang ini, maka itu timur. Kalau ada bintang anu, berarti itu selatan. Kalau ada bintang ini, barat. Kalau ada bintang itu, terpaksa dipelajari pula nama-namanya, julukan-julukannya. Ini dijuluki bintang ini, dijuluki bintang itu. Bukan untuk nebak-nebak nasib. Bukan untuk menyatakan kamu bintangnya Virgo, kamu bintangnya Cancer, kamu bintangnya begini, berarti kamu akan begini. Ada dukun, peramal, dan itu haram. Di pelajarannya bintang-bintang hanya untuk mengetahui arah-arah atau mengetahui waktu. Demikian disebutkan oleh Qatadah, ta'allamu manazilil qamar, pelajarilah tempat-tempat bulan. Walam yurakhis Ibn Uyayna fihi, dan Ibn Uyayna mengatakan jangan, tidak perlu. Wa dzakarahu Harab anhuma, dan demikianlah disebutkan oleh Harb dari keduanya, dari Qatadah dan dari Ishaq. Khamilina azakumullah kaum muslimin insyaallahati. Berarti apa hukumnya mempelajari bintang-bintang? Jangan dijawab boleh, jangan dijawab tidak boleh. Jawab dengan rinci. Kalau mempelajari untuk menebak-nebak takdir seseorang, atau menebak-nebak nasib seseorang, atau untuk mempelajari masalah-masalah yang katanya akan turun hujan, tidak turun hujan, maka hadza haram. Itu adalah haram hukumnya. Tapi kalau mempelajari hanya untuk menunjukkan arah, itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh tapi paling di bawah. Tidak dianjurkan, tidak disuruh, apalagi disunahkan, apalagi diwajibkan. Tidak. Tapi sekedar rakhasa. Silakan. Boleh. Asal sekedar untuk mengetahui arah. Oh, ini bintang timur. Berarti sana arah timur. Fani bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Tawus Ibn Kisan, Rubba nadirin fin nujumi wa muta'allimi huruf Abi Jadin laisa lahu 'indallahi khalaq. Kata Tawus Ibn Kisan, bisa jadi orang yang mempelajari ilmu perbintangan dan mempelajari huruf Abijad, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa, dan Allah enggak akan memberikan bagi dia pahala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bagian di akhirat nanti. Demikian dikeluarkan riwayatnya oleh Harb juga. Wa kharrajahu Humaid Ibn Zanjawayh dari riwayat Tawus Ibn Kisan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau kita melihat pertentangan para ulama seperti ini, maka kita katakan dengan apa yang disebutkan tadi oleh Ibn Rajab, bahwasanya kalau mempelajarinya untuk perkara-perkara yang mereka sekarang pelajari, untuk menebak-nebak nasib seseorang, kalau bintang ini biasanya orangnya lembut-lembut, kalau bintangnya bintang anu berarti orangnya akan begini, nanti jodohnya akan begini, padahal haram. Demikian pula mempelajari huruf Abijad. Tahu huruf Abijad? Huruf Abijad enggak tahu huruf Abijad. Abijad itu abjad. Huruf abjad. Apa enggak boleh mempelajari ABC? ABCD. Itu ABCDE itu dari huruf Abijad. Abijad itu nama-nama bintang. Abu Jaddin, Hawazin, Hutiyin, Hutwa, dan seterusnya. Maka nanti diurut oleh mereka ABCD. Ah, begitu. Jadi ternyata ABCD pun dari orang-orang Arab sesungguhnya, tapi dari nama-nama bintang. Abijaddin, Hawazin, itu nama bintang. Ada namanya Abijad, ada Hawazun, ada Hutti, ada apa lagi? Ini nama-nama bintang. Hanya saja seperti yang kita katakan tadi, ada dua manusia yang mempelajarinya. Ada yang mempelajari hanya sekedar mengetahui kalau bintang ini arah ini, bintang itu arah itu, Tetapi ada yang mempelajarinya untuk menebak-nebak nasib seseorang. Dimasukkan huruf abjad tadi di dalam kartu mereka, kemudian mengeluarkan kartu tadi, kamu hurufnya ba, kamu hurufnya jim, kamu hurufnya demikian, berarti kamu akan nasibnya seperti ini. Fahadah haram. Yang dikatakan oleh Tawus tadi, barang siapa yang mempelajari bintang-bintang dan mempelajari huruf abjad, yakni yang mempelajarinya untuk menebak-nebak nasib, untuk berbicara tentang nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu, akan hujan, akan ini, ramalan-ramalan cuaca, ramalan-ramalan orang, lamaran-lamaran, ini yang dikatakan haram. Laisa lahu 'indallahi min khalaq. Orang ini enggak akan mendapatkan dari sisi Allah khalaq, bagian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang mempelajari sihir. Allah katakan pada mereka bahwa mereka tidak memiliki di sisi Allah min khalaq. Wa hadha mahmulun 'ala ilmi at-ta'sir. Kata Ibn Rajab, pendapat Tawus bin Qisan adalah mahmulun 'ala ilmi at-ta'sir. Dibawa kepada orang yang mempelajarinya dari sisi ilmu ta'sir. Jadi mempelajari bintang ada dua. Mempelajari ilmu ta'sir dan mempelajari ilmu ta'sir. Perhatikan, ta'sir dengan ta'sir. Mempelajari ilmu ta'sir itu artinya ilmu pengaruh. Pengaruhnya bintang abjad seperti ini. Pengaruhnya bintang hawazun seperti ini. Pengaruhnya bintang hutti seperti ini. Pengaruhnya bintang ini seperti ini. Fahada ilmu ta'sir namanya. Dan sepakat para ulama menyatakan haram mempelajari ilmu ta'sir pada bintang-bintang ataupun pada bulan ataupun pada apa saja. Tidak boleh kalau urusannya yang dipelajari adalah ta'sirnya, pengaruh-pengaruhnya, kata mereka. Tapi kalau ilmu ta'sir, boleh. Kalau ilmu ta'sir adalah perjalanannya. Bintang ini akan ada di sini. Bulan ini akan ada di sini. Kalau tanggal 3 akan di sini, tanggal 4 akan di sini. Ini dipelajari tempat-tempatnya dan peredarannya. Untuk apa ilmu ta'sir? Untuk mengetahui arah timur dan barat, utara selatan. Untuk mempelajari waktu. Ini tanggal 1, lihat hilal pertama tanggal 1, kemudian tanggal 2, ketika bulan sudah purnama, bulat dengan betul-betul mulus, dikatakan ini kalau tidak 14, 15. Ini boleh untuk mempelajari ta'sir. Maka dikatakan oleh Ibn Rajab bahwa ucapan Tawus yang menyatakan haram mahmulun ala ilmi ta'sir itu adalah tentang ilmu ta'sirnya haram, la ilmu ta'sir, bukan ilmu ta'sir. Fa inna ilma ta'sir batilun muharram, karena mempelajari ilmu ta'sir, pengaruh bintang ini, pengaruh bintang itu, itu hukumnya haram dan batil. Wa fihi warad al-hadith al-marfu', bahkan tentang ilmu itu, ilmu ta'sir, pengaruh bintang-bintang, itu disebutkan dalam Al-Quran tentang haramnya. Bahkan dalam sunnah tentang haramnya. Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Kharrajahu Abu Dawud min hadith Ibn Abbas marfu'an. Itu disebutkan dalam tahqiqnya hadis sanaduhu sahih. Sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Tabrani, Baihaqi. Nah, dalam Syu'abul Iman. Dan juga dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man iqtabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mengambil satu bagian dari bintang-bintang, maka dia telah mengambil sebagian dari ilmu sihir. Baik, kira-kira ini maksud ilmu ta'sirnya atau ilmu ta'sir? Hah? Yang Nabi menyatakan berarti dia mengambil dari ilmu sihir, berarti ilmu ta'sir yang dimaksud. Kenapa? Kalau ilmu ta'sir pun dikatakan sihir, atau mutlak pokoknya mempelajari bintang adalah sihir, bagaimana dengan ayat Al-Quran? Wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan bimbingan arah. Jelas tidak mungkin hadis bertentangan dengan Quran, apalagi hadis yang dikatakan isnaduhu sahih. Maka yang dimaksud tentunya adalah ilmu ta'sirnya, ilmu tentang pengaruh bintang ini dan bintang itu. Bahkan ada yang lebih sahih dalam kitab-kitab sahih, ketika Rasulullah SAW salat waktu fajar dalam keadaan ala ithri samai, di bekas-bekas air hujan di malam hari. Ini salatnya salat fajar. dalam keadaan sujud di bekas-bekas air hujan semalam. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai sholat mengatakan kepada mereka semuanya, para sahabat, para hadirin pada sholat fajar tersebut, dengan menyatakan asbaha, sungguh pagi ini tahu kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pagi ini ada orang-orang yang mukminun bi wa kafirun bi. Pagi ini ada orang yang beriman kepadaku dan ada orang yang kufur kepadaku. Wa man qala, barang siapa yang berkata mutirna bi fadlillahi, barang siapa mengatakan kami mendapatkan hujan dengan fadilah dari Allah, maka dia mukminun bi wa kafirun bil kawakib. Berarti dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Tetapi barang siapa yang berkata mutirna binau'i kada, bahwa kami mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu, maka orang ini telah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Khonibirin a'azakumullah. Jelas ilmu yang dimaksud adalah ilmu takdir, karena orang itu berkata hujan ini karena bintang itu, hujan ini karena bintang yang ini. Nanti kalau bintang itu keluar akan berhenti hujan. Fahadha adalah ilmu takdir. Tidak ada kaitannya, enggak ada hubungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an berkali-kali tentang hujan. Berapa kali dalam Al-Qur'an disebut tentang hujan? Selalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kaifa yasha. Kami turunkan kepada siapa yang kami sukai dan kepada tempat-tempat yang kami kehendaki, kata Allah. Artinya bukan pengaruh bintang, tapi pengaruh qada'u wal qadar. Pengaruh takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah inginkan, kapan tidak. Bahkan dalam waktu yang sangat panas terik, yang sungguh mereka kehausan, kepanasan, kekeringan, mereka minta dan mengharapkan kepada Allah dan meminta, ya Rasulullah, doakan supaya turun hujan. Sungguh kami kekeringan, binatang-binatang ternak kami dalam keadaan kehausan, binasa, dan pohon-pohon kami kering. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, berdoa, Allahumma aghithna ghaitsan mughitha. Maka tiba-tiba ada awan dari jauh seperti tirs, seperti tameng untuk berperang ketika itu. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, ternyata besar. Kemudian hujan. Bagaimana ucapan mereka? Musim panas kok turun hujan? Dan sekarang terjadi di negeri kita. Yang kata mereka ini harusnya sudah musim panas, kok masih hujan? Apa pakai musim-musiman kamu pukul gitu, seperti itu. Kapan Allah kehendaki akan hujan? Kapan tidak Allah kehendaki ya tidak hujan? Musim apapun, bulan apapun, tanggal berapapun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan karena bintang ini, karena bintang itu, karena bulan ini, karena bulan itu, tidak. Tidak demikian. Khonibrina azakumullah. Berarti yang dimaksud oleh Taus bin Qisan pun adalah yang seperti ini tadi, yang dalam hadis-hadis, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang mengambil sedikit saja dari ilmu perbintangan, berarti dia mengambil satu ilmu dari ilmu-ilmu sihir. Wa kharraja aidan, dan dikeluarkan juga hadis dari Qubaisah secara marfu' juga, al-ayafah wat-tiyarah wat-tarq min al-jiddi. Al-ayafah yani zajrut tayr. Ayafah itu dengan menghalau burung, burungnya terbang kemana? Kalau terbang ke kanan alamat baik, kalau terbang ke kiri alamat jelek, kalau terbangnya ke atas dia harus pulang, kalau terbangnya ke depan jalan, lanjutkan perjalananmu. Ini ayafah. Dikatakan minal jibti, termasuk jib, dan jib adalah seher. Wattarqu al-khatf fil ard, sedangkan far adalah garis-garis di tanah, menggaris-garis di tanah kemudian menebak. Maka itu dalam nal jib. Khonibina azakumullah, hadis ini dengan lafaz yang seperti ini dhaif ya, mutarib. Tetapi ada hadis-hadis lain yang tidak dengan lafaz seperti ini, banyak yang sahih, bahkan apa yang dikatakan tadi sudah cukup tentang ucapan Rasulullah SAW bahwa pagi ini dari umatku, dari hamba-hambaku, kata Allah, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Ada yang beriman, ada yang kafir. Yang mengatakan ini karena bintang ini, karena bintang itu, itu juga sama, dia menebak-nebak dengan sesuatu. Dan juga tentang burung, ada hadis yang sahih, yang ma'ruf, sering kita baca dalam kitab Tauhid, bahwasanya di antara manusia nanti umat Rasulullah SAW ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab. Ketika ditanya siapa mereka, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70 ribu orang ini yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab adalah mereka-mereka yang tidak pernah minta dijampi, diruqyah, enggak pernah minta diruqyah, dan tidak memakai pengobatan dengan kai, dengan besi panas. Dan yang ketiga, wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Tatayyur menganggap sial pada sesuatu. Yang asal muasalnya tatayyur adalah dengan menghalau burung. Dan kemudian kalau burung itu balik ke belakang, alamat sial. Atau terbang ke kiri, alamat jelek. Qul inna a'udzukum Allah. Ini juga dikatakan suatu yang haram, yang dilarang. Fa'ulima ta'thirun nujum batilun muharram. Dengan dalil-dalil ini, bahwa jelaslah mempelajari pengaruh-pengaruh bintang itu haram. Maka enggak perlu ditanya lagi tentang ramalan bintang. Sudah cukup. Sudah sangat jelas ramalan bintang itu adalah kufur, syirik. Wal amal bimuqtadahu kattaqarrub ilan nujum. Dan barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ambil dari bintang-bintang tadi, maka itu seperti taqarrubnya. Ini kalau orang itu mempelajari tentang pengaruh-pengaruh bintang, itu sudah beriman pada bintang. Mukminun bil kawakib. Kalau dia praktekkan, berarti dia sedang beribadah kepada kawakib, kepada bintang-bintang. Paham ini maksud? Karena kadang-kadang bintang-bintang itu ditebak. Dan ternyata tebakannya itu mengandung perintah. Kamu harus begini, kalau enggak begitu kamu celaka. Kamu harus ambil yang seperti ini, kalau tidak seperti itu kamu akan rugi. Kamu aku harus mencari kerjaan yang seperti ini, kalau enggak seperti ini enggak cocok dengan bintangmu. Kalau enggak cocok dengan bintangmu, kamu akan celaka. Kalau orang itu menuruti, mengamalkan, menerapkan, berarti orang ini dalam keadaan taqarrub ilan nujum. Menekatkan dirinya ke bintang-bintang seperti beribadah. Enam. Wa taqribul qarrabina laha kufrun. Dan mempersembahkan sesajen-sesajen untuk bintang-bintang tersebut juga hukumnya kufrun. Kufrun wa syirkun. Apa ada mereka yang melakukan seperti itu? Memberikan sesajen-sesajen. Naam. Ketika mereka mengatakan ini bintang adalah menandakan begini-begini dan berbahaya, kita harus memberikan kurban-kurban untuk bintang ini agar tidak terjadi, maka mereka menyembelih kurban-kurbannya. Atau mereka melemparkan di lautan. Atau mereka masukkan ke gunung-gunung. Ke kawahnya gunung-gunung. Maka ini adalah taqarruban ila an-nujum. Berarti dia mendekatkan diri ke bintang-bintang. Fahada syirkun wa kufrun. Wa amma ilmu taysir. Adapun jenis yang kedua. Yaitu ilmu taysir. Fa'idha ta'allama minhu ma yahtaju ilaihi lil-ihtida' wa ma'rifatil qiblah wa turuqi kana jaizan 'indal jumhur. Adapun ilmu taysir, ilmu perjalanan bintang-bintang itu, atau ilmu tentang peredaran-peredarannya yang memang dipelajarinya sekedar kebutuhan-kebutuhannya untuk membimbing jalan ke arah yang benar, atau mengetahui kiblatnya kemana, atau mengetahui jalan-jalan kemana dia harus berjalan, maka ini jaizan indal jumhur. Demikian kata Ibn Rajab. Ini boleh menurut jumhur para ulama. Qul inna a'udzukumullah. Berarti yang satu haram, yang satu mubah. Yang mubah dibagi dua. Mubah yang berlebihan haram, dan mubah yang sekedarnya silahkan. Apa itu mubah yang berlebihan? Dia mempelajari bukan untuk arah, bukan untuk ini, tapi dia pelajari sampai mendetail. Dia tidak mempelajari Quran wa sunnah. Dia tidak mempelajari ilmu-ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Maka dia berarti mementingkan suatu perkara dan mengalahkan perkara yang lebih penting. Di situ sisi kesalahannya. Sehingga khonibidina azakumullah, walaupun ilmu taysir boleh dipelajari, dan para ulama, para jumhur menyatakan boleh, tetapi sekedar untuk mengetahui arah, dan sekedar untuk mengetahui kiblat. Titik. Wa ma zada alaihi fala hajata ilaihi. Adapun lebih daripada itu, la hajata ilaihi, kita enggak butuh. Wa huwa yushghil amma huwa ahammu minhu, akan menyibukkan dia dari apa yang lebih penting. Ayat enggak ngerti, hadis enggak ngerti, bintang-bintang tahu semua peredaran secara detail. Untuk apa? Nah, untuk arah itu sekedarnya saja sudah cukup. Oh, kalau bintang ini tanda timur, iya, titik, sudah selesai. Kelihatan keluar bintang itu, oh itu timur, selesai. Fa'ibnina azakumullah. Warubama adat tadqiq fihi ila isaati dhanni bimaharibil muslimina fi amsarihim. Bahkan kata Ibnu Rajab, kalau berlebihan mempelajarinya, adat tadqiq, tadqiq itu terlalu teliti, terlalu mempersulit diri sampai 0, sekian diperiksa. Robbama adat tadqiq fihi ila isaati dhann. Nantinya pada akhir-akhirnya justru berburuk sangka kepada kaum muslimin. Bahwa kiblat kamu salah, ini saya yang tahu kiblat yang pas 0, sekiannya saya tahu. Itu mestinya si fulan, enggak pas kiblatnya, kurang nyorong kanan dikit. Kiblatnya si fulan di masjid belakang ini itu terlalu ke kiri, yang sana itu terlalu ke kanan, yang ini terlalu. Padahal Rasulullah SAW menyatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Ketika itu adanya kiblat adalah di arah selain timur dan barat. Fanabrina azakumullah, ke arah utara begitu. Maka Rasulullah menyatakan pokoknya kalau bukan ke barat, bukan ke timur, kamu ke sana sudah cukup. Paham yang dimaksud? Kalau sekarang di sini masuk mana? Arahnya kiblat ke arah barat toh? Ayib. Maka cukup dikatakan yang penting apa yang diantara utara dan selatan adalah kiblat. Qanibina azakumullah. Apa yang kurang-kurang dikit ma'fu, termaafkan. Tetapi gara-gara ada yang mereka yang ta'amuk berlebih-lebihan dalam membahas sampai membuat kaum muslimin gelisah. Jadi selama ini sholat kita enggak sah, atau selama ini sholat kita enggak diterima karena kurang nyerong sedikit 0, sekian derajat atau 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Qanibina azakumullah. Ini justru membuat sa'atul dhon berburuk sangka. Hitunganmu belum tentu benar, sudah nyala-nyalakan orang. Hitunganmu belum tentu benar, sudah nyala-nyalakan orang lain. Qanibina azakumullah. Katakan saja pada mereka ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah, atau kalau di Indonesia antara utara dengan selatan adalah qiblah. Yang penting ke arah barat sudah benar, alhamdulillah. Qanibina azakumullah wa dhalika yufdi ila i'tiqadin khata'. Dikatakan kama waqa dhalika katsiran min ahli hadzal ilm, sebagaimana terjadi sering kali pada orang-orang yang mempelajari ilmu ini berlebihan. Qadiman wa haditha, dulu dan sekarang, kata Ibn Rajab, terjadi ketika terlalu berlebihan membahas dengan ilmu yang mereka punya, akhirnya berburuk sangka kepada kaum muslimin. Wa dhalika yufdi ila i'tiqadin khata' as-sahabah wa tabi'ina fi salatihim fi kathirin minal amsar. Bahkan sampai-sampai akhirnya mereka menganggap para sahabat kurang teliti, para sahabat keliru, para sahabat enggak tepat, para sahabat dalam keadaan menyimpang salatnya tidak mengarah kiblat, nyala-nyalakan sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in yataharral qiblah. Mereka berupaya untuk mengarah kiblat. Tetapi mereka dengan praktis melihat arah sederhana selesai. Dan itu cukup. Tetapi mereka mempelajari lebih detail, ternyata arah kiblat yang digaris atau yang dibikin masjidnya oleh para sahabat ternyata kurang pas, kurang sekian 5 mili atau 5 derajat sedikit ke kiri. Sahabat ini kurang teliti. Kita lebih teliti dari sahabat. Mulai dia bersu'udzon kepada para sahabat. Enggak cukup bersu'udzon kepada kaum muslimin yang ada sekarang, bahkan bersu'udzon kepada para sahabat. Wa huwa batil, dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan batil. Wa qad ankara al-Imam Ahmad al-istidlal bil jiddi, bahwa Imam Ahmad melarang untuk beristidlal, untuk berdalil dengan al-jaddi. Yang tadi abal jaddi tadi. Yani dengan bintang-bintang tadi. Wa qala inna ma warada ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya yang diriwayatkan oleh Nabi adalah antara timur dengan barat adalah kiblat. Yang penting arahnya sudah benar, selesai. Lihat ucapan Imam Ahmad. Yang penting arahnya, ini arah timur baratnya sudah selesai. Arahnya ke barat sudah cukup. Ya'ni lam yarid i'tibarul jaddi wa nahwihi minan nujum. yakni belum pernah dibahas di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, istilah bintang Jaddi, bintang Abu Jaddin, bintang Hutti, bintang ini, dari bintang-bintang, tidak dipelajari oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk mencari arah kiblat. Tidak dipelajari. Padahal kalau kita katakan mungkin belum ada, sudah ada. Sudah dibahas oleh orang-orang musyrikin. Sudah dibahas tentang bintang ini, bintang itu, sudah dibahas. Tetapi toh para sahabat dan Rasulullah ketika mencari arah kiblat, mereka tidak mencarinya dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, yang rumit, jelimet seperti itu. Rasulullah hanya menyatakan ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Yang penting bukan sana bukan sini, sana kiblat. Yang penting arahnya sudah ke sana benar, kiblat. Sana masjid kita, masjid tangga kita, masjid depan kita, masjid belakang kita, semuanya arah ke barat. Sudah benar insyaallah. Kecuali kalau ada yang arahnya ke sana, itu yang salah. Atau arahnya ke utara atau ke selatan, baru itu jelas salah. Tapi selama masih ke barat, insyaallah benar. Karena ajaran Rasulullah SAW kata Imam Ahmad, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Qul ibn a'azakum Allah, dikatakan selanjutnya, qauluhu innal falaka tadur. Diriwayatkan oleh beliau, waqad ankara Ibn Mas'ud, kata Imam Ahmad. Ibn Mas'ud telah mengingkari Ka'ab ketika dia menyatakan innal falaka yadur, sesungguhnya alam ini bergerak. Wa ankara dhalika Malik wa ghairihi, dan juga Malik dan lain-lainnya mengingkari hal tersebut. Apa maksudnya falak ini bergerak? Yakni mereka berkata bahwa kalian mengarahkan ke sana, tapi kan namanya falak ini, alam semesta ini bergerak. Sehingga dulu dengan bintang ini pas, sekarang harus kurangi sedikit. Ya memang sangat sedikit sekali. Tapi mereka menjadikan alasan bahwa itu berarti harus berpindah kiblatnya. Sampai-sampai mereka berkata lagi sekarang dengan kalimat bahwa dengan gempa, dengan tsunami, dengan apa, ada pergeseran bumi. Karena pergeseran bumi maka itu akan bertambah belok, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Masya Allah, kok rumit sekali. Padahal Rasulullah menyatakan ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah, antara timur dengan barat kiblat. Yang jelas kalau di Indonesia, yang penting bukan utara bukan selatan, ke arah barat itu sudah kiblat. Jangan memberlebih-lebihan dalam permasalahan. Rasulullah SAW menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Baik, apa kaitannya dengan yang sedang dibahas oleh Ibn Rajab? Jangan sampai lupa inti pembahasannya. Inti pembahasannya, ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu kitab wa sunnah. Yang harus dipelajari adalah Quran dan kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW dan apa yang membantu memahami keduanya. Sehingga yang lain dipelajari memang dibutuhkan sekedarnya saja. Mempelajari ilmu nahwu sekedar ingin memahami Quran dan Sunnah. Mempelajari ilmu perbintangan sekedar tahu timur, tahu barat, tahu kiblat, selesai. Nggak usah berlebihan. Berlebihan membingungkan masyarakat. Iya toh? Kalau berlebihan membingungkan. Akhirnya mereka harus memakai alat-alat yang susah untuk menunjukkan arahnya dengan tepat, derajatnya dengan tepat, komanya dengan tepat. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan dengan mudah. Ketika menyatakan sumuli ru'yatihi, berpuasalah ketika melihat hilal, cukup dengan mata telanjang. Enggak perlu pakai alat-alat yang repot. Kalau dengan mata telanjang tidak terlihat, ya sudah genapkan Syaban 30 hari. Gampang. Demikian pula masalah kiblat, antara timur dengan barat kiblat. Maka ketika Ka'ab mengatakan, tapi kan falak bergeser, diingkar oleh Ibn Mas'ud. Dan juga para ulama setelah sahabat seperti Imam Malik juga mengingkari hal tersebut. Wa ankara al-Imam Ahmad 'ala al-munajjimina qawluhum inna az-zawala yakhtalif fil buldan. Dan juga Imam Ahmad mengingkari para ahli nujum ketika mereka berkata bahwa zawal itu berbeda-beda di setiap negeri. Diingkar oleh beliau. Qul inna a'udzukum Allah. Yang penting kamu melihat zawal salat. Ini apa yang diingkari? Pembahasannya diingkari. Berarti kalau di sini begini, kalau di sana begini, kalau di sini begini. Sudah kamu lihat bayang-bayangnya? Apakah sudah bergeser? Kalau matahari sudah ke arah terbenamnya, berarti bayang-bayang sudah keluar ke arah yang berlawanan dengan matahari. Jadi berarti ke arah terbitnya bayang-bayang bayang-bayang ke arah terbitnya matahari, mataharinya ke arah terbenamnya, sudah bergeser, maka sudah masuk waktu sholat duhur, selesai. Lalu nanti di sana bergeser, mungkin beda, ya mereka urusan mereka, suruh lihat lagi. Yang jelas kita sudah lihat. Selesai, sholatlah. Qul inna a'udzubikumullah. Wa qad yakunu inkaruhum aw inkar ba'dihim lidzalika li'anna ar-rusul lam tatakallam fi hadza. Bisa jadi pengingkaran beliau dan pengingkaran para ulama lainnya hanya sekedar menyatakan bahwa Rasulullah enggak membahas yang seperti itu. Rasulullah hanya menyatakan pokoknya kamu lihat zawal matahari, salatlah salat zuhur. Selesai. Qul inna a'udzubikumullah. Gampang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inna hadha din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Hadha wa in kana ahluhu yaqta'una bihi. Wa anal ishtighal bihi rubama adda ila fasadin arid. Dikatakan fi hadha wa in kana ahluhu yaqta'una bihi. Kalau penduduknya berkeyakinan dengan itu. Mengatakan qat'an. Wa anal ishtighal bihi. Dan bahwasanya sibuk dengannya rubama adda ila fasadin arid, bisa jadi akan menjadikan kerusakan yang besar, akan terjadi kekacauan kalau dibicarakan dengan detail oleh mereka. Berarti kalau bayang-bayang begini, berarti di sana berbeda, di sini berbeda, di sana berbeda sekian derajat, sini berbeda sekian derajat, dan juga waktunya berbeda sekian menit. Udah susah. Kamu berada di mana? Saya di sini, di daerah ini. Kamu lihat matahari. Kalau sudah bergeser ke arah terbenamnya, dengan tanda bahwa bayang-bayang sudah ke arah sebaliknya, maka kamu sholat duhur. Selesai. Azan. Azan al-mu'adzin. Lalu nanti di sana, jangan pikir yang lain. Yang lain suruh lihat sendiri. Kamu lihat di sini. Gampang. Enggak perlu sampai susah-susah mempelajari. Wa qad i'tada ba'du man kana ya'rif hadha ala al-haq. Hadis nuzul tulus al-lailil akhir, gara-gara pembicaraan mereka tentang waktunya berbeda sekian menit. Kalau itu kan berarti bergeser, berarti zawalnya di sana, zawal sini berbeda sekian menit, zawalnya sana berbeda sekian. Berarti apa ujung-ujungnya berarti hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu batil, kata mereka. Kenapa? Karena turun sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhirnya kan berbeda-beda. Di sini, sekarang, dan sebentar lagi di sana, sebentar lagi di sana, sebentar lagi. Dan terus, berarti Allah di bawah terus, naik-naik ke atas. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa itu? Gara-gara yata'ammaq fima la yahtaj. Memperdalam pembahasan-pembahasan yang tidak perlu. Ilmu-ilmu yang tidak diperintahkan untuk dipelajari. Dan mereka lupa akhirnya dengan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Lihat, akibat yata'ammaq fima la yahtaju ilaih. Akibat berdalam-dalam dalam mempelajari sesuatu yang tidak diperlukan, justru ujung-ujungnya mengingkari hadis, mengingkari ayat, menyelewengkan hadis, menyelewengkan ayat, menolak ucapan para ulama. Wa qala thuluthul laili yakhtalif bi ikhtilafil buldan, kata mereka sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda setiap negeri. Fala yumkin an yakuna nuzul fi waqtin muayyan, maka tidak mungkin Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, karena sepertiga malam terakhir itu terus berbeda-beda setiap saat. Gimana kira-kira? Qul inna a'udzubikumullah, apa yang sungguhnya bukan tempat akalmu untuk berpikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala enggak bisa dengan akalmu yang sekepal. Harus dengan riwayat, dengan hadis yang sahih, dan dengan ayat-ayat Al-Quran. Perkara yang gaib tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan perbuatan-perbuatan, af'alnya, harus dengan dalil. Setelah ada dalil, sami'na wa ta'ana. Beriman berarti percaya. Percaya berarti beriman. Tidak percaya berarti pengingkaran. Percaya berarti beriman pada Allah dan Rasulnya. Enggak percaya berarti kafir pada Allah dan Rasulnya. Selesai. Tinggal pilih. Apa mukmin apa kafir? Fanibrina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau hadis itu sahih, berarti ucapan Rasulullah. Kalau ucapan Rasulullah SAW, apakah ada yang berani berkata dengan ilmu eksaknya, ilmu fisikanya, ya Rasul, ucapanmu itu gak tepat, gak masuk akal. Bukan seperti malam terakhir itu begini, begini, begini. Berani? Allah, kalau Umar bin Khattab masih hidup, ditebas lehernya. Lancang kamu mengatakan seperti itu pada Rasulullah, menentang ucapan Rasul dengan akalmu, Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah, maka ucapannya ucapan Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa, in huwa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka kalau wahyu yang diturunkan kepadanya, enggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Kalau perintah dan larangan, kalau berita-berita, tidak ada lain kecuali amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau berupa perintah dan larangan, kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau berupa berita-berita, maka enggak ada lain kalimat kaum mukminin kecuali amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semua dari Allah. Khonibina azakumullah. Yang namanya ilmu mereka, ilmu dunia tadi, justru itu yang berubah-ubah. Dulu berkata begini, sekarang berubah. Dulu berkata begini, sekarang berubah. Dulu berkata bahwa bumi itu bulat, sekarang berkata karena kecekungan mata kita, maka yang lurus suatu saat akan bengkok ketika sudah tidak sanggup lagi mata ini melihatnya. Maka jadi bengkok sesuai dengan bulatnya mata ini. Ayo. Itu teori mereka juga. Mereka dengan mereka saling membantah. Apakah kita mau kalahkan Quran wa sunnah dengan berita mereka yang masih berbantah-bantahan? Apakah kita mau menolak hadis yang sahih hanya karena ilmu-ilmu mereka yang bisa jadi besok, lusa, atau di masa-masa mendatang akan dibantah oleh ilmuwan dan cendekiawan yang berikutnya? Jangan seperti Nasrani dan Yahudi. Ketika kaum ilmuwan bertentangan dengan Taurat mereka, ketika para cendekiawan mereka bertentangan dengan kitab Injil mereka, Injilnya yang dirubah. Perjanjian baru. Ini kesepakatan, ayo kita sepakati, kita rubah saja. Karena mereka menganggap bahwa itu dari mereka, sehingga mereka rapat, dan agama mereka hasil rapat, kitab mereka boleh dirubah kalau sepakat. Perjanjian baru. Ternyata ilmunya berkembang, enggak cocok lagi. Rapat lagi, kita rubah lagi. Perjanjian baru, itu kan perjanjian lama. Kita bikin perjanjian baru. Bagaimana kalau kemudian berkembang lagi? Ternyata salah lagi, enggak cocok lagi dengan apa yang dikatakan oleh para cendekiawan dan ilmuwan. Perjanjian baru yang terbaru, yang lebih baru, dan terus seperti itu. Agama apa yang demikian? Apakah Al-Quran dan hadis mau digitukan oleh kaum muslimin bahwa ini enggak cocok, ini bilangan akan ini harus ditolak hadis ini? Ternyata ilmu kalian berubah nanti. Bagaimana? Oh, sekarang kita sepakat untuk kita terima. Dulu sepakat untuk ditolak, sekarang sepakat untuk diterima. La wallah, tidak, demi Allah, tidak bisa dirubah satu huruf pun, enggak bisa ditambahi satu huruf pun, enggak bisa dirubah satu huruf pun bahwa Al-Qur'an sudah kamil, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Dan ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang sahih, maka itu dari Allah. Mau dia beriman, maka dialah mukmin. Kalau enggak percaya, dia enggak percaya pada Rasul. Selesai. Qanibirin a'azakumullah. Yang namanya agama ini perlu iman. Yang namanya iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqraran bil lisan. Yang namanya iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah meyakini dalam hati bahwa itu benar, dan ikrar di lidah bahwa itu benar. Sehingga kalau berita-berita dari Nabi ditolak, dipertanyakan keimanannya. Kamu ini percaya enggak sama Rasul? Percaya enggak sama Rasulullah SAW dan ucapan-ucapannya? Kalau percaya, ini hadis yang sudah dibuktikan kesahihannya bahwa itu ucapan Nabi. Apakah kalian menolaknya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muslimin yang saya hormati. Demikian kata Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa yang namanya ilmu, kalau ilmu itu bukan ilmu Quran dan Sunnah, pelajarilah sekedar kebutuhan saja. Jangan berlebih-lebihan yang nantinya justru menolak Quran wa sunnah ujung-ujungnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Asyadu an la ilaha ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.